Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, ayuhal ikhwah rahimakumullah, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta taufiknya sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan semangat, keistiqomahan dalam menuntut ilmu syar'i, yang dimana kita meneruskan kajian kita tentang masa ilu jahiliyah, perkara-perkara jahiliyah yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala. Masih kita membahas tentang masalah mas'alatul ula, masalah yang pertama, tentang perkara jahiliyah, perkara jahiliyah yang pertama dibahas dalam buku ini, doa atau berdoa kepada para wali-wali atau orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia. Sampai pada perkataan mu'alif rahimahullah ta'ala, wahadhi a'zamu mas'alatun khalafahum fiha rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masalah ini adalah masalah yang sangat besar di mana Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam menyelisihi mereka, menyelisihi orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrik Quraisy Arab waktu itu. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam membawa tauhid, membawa al-ikhlas di dalam ibadah. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya agama Allah yang dengannya diutus semua rasul, maksudnya agama Allah subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada para rasul adalah ikhlas, yaitu tauhid. Bahwasanya tidak akan diterima ibadah atau tidak akan diterima amal-amal soleh kecuali dengan ikhlas, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mengabarkan beliau sallallahu alaihi wasallam bahwasanya barang siapa yang berbuat, maksudnya melakukan fa'ala, melakukan perbuatan syirik, di antaranya berdoa kepada para wali-wali atau orang soleh dan menganggap baik perbuatan itu, menganggap baik perbuatan itu, perbuatan syirik, memohon berdoa kepada para wali-wali yang sudah meninggal dunia, faqad haramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu annar, maka sungguh Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan baginya surga dan tempat kembalinya adalah neraka, tempat tinggalnya nanti di neraka. Dan masalah ini atau perkara ini yang dimana manusia terbagi menjadi dua kelompok, dua bagian, yaitu ada muslim dan wakafir. Siapa muslim? Yaitu mereka yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, mengikhlaskan ibadah. Wakafir yaitu mereka yang berbuat syirik, di antaranya berdoa kepada para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam masalah inilah terjadinya permusuhan, waqa'at al-adawah, antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir Quraisy dalam masalah ini. Ya, maka dikarenakan, ya, dikarenakan masalah ini, ya, tentang syirik, maka disyariatkan untuk jihad, yaitu berperang melawan orang-orang musyrikin yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, memerintahkan kaum mukminin untuk memerangi mereka yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Qala Allah taala, "Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah." Dan perangilah mereka, orang-orang musyrik, supaya tidak ada lagi fitnah. Fitnah di sini adalah kesyirikan. Dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang termasuk perbuatan syirik yaitu membuat wasilah, ya, berdoa kepada para wali-wali atau orang-orang soleh yang meninggal dunia. Nah, ini adalah wasilah. Sedangkan wasilah di dalam Islam yang demikian, ya, adalah diharamkan dan termasuk perbuatan syirik. Karena Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak membutuhkan wasithah, wasilah, perantara antara hamba dengannya, ya, tidak ada perantara antara Allah Subhanahu wa taala dengan hamba-hambanya dalam beribadah. Karena Allah Subhanahu wa taala itu sangat dekat dan menjawab, mengabulkan permohonan dan mendengar dan melihat hamba-hambanya, wa yarham, dan mengasihi hamba-hambanya, menerima taubat hamba-hambanya, dan menerima seluruh ibadah-ibadah hamba-hambanya dengan syarat tentunya, ya, syarat diterimanya ibadah. Dan tidak pernah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mengambil wasilah di dalam berdoa. Bahkan, ya, Allah Subhanahu wa taala menyuruh langsung kita untuk langsung berdoa kepadanya, memohon kepadanya. Jadi tidak ada wasilah dalam beribadah kepada Allah, dan tidak ada wasilah ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Karena doa adalah ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fad'ullaha mukhlishina lahuddin." Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, kan? Langsung mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya, dengan mengikhlaskan, memurnikan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam surat Ghafir ayat 14. Dalam ayat yang lain, dalam surat Ghafir Al-Mu'min ayat 60, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, ini kan langsung, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, mohonlah kepadaku, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahannam dalam keadaan hina dina. Jadi dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berdoa langsung, mubasyarah, tidak menyuruh kepada kita untuk mengambil perantara di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak pernah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ataupun melalui lisannya Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita mengambil perantara dalam berdoa, tetapi langsung mubasyarah. Nah, kemudian di sini tentang masalah ini, wasilah, ya, berdoa memohon kepada wali-wali atau orang soleh yang sudah meninggal dunia, Ini adalah masalah atau perkara, ya, perkara yang di mana Rasul menyelisihi orang-orang Quraisy, orang-orang jahiliyah pada masa itu. Kenapa? Karena ini perkara asyirku, yaitu kesyirikan. Dan Nabi SAW tatkala diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, diutus kepada manusia seluruhnya, yang pertama kali dakwah beliau adalah dakwah tauhid, yang mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah dalam ibadah begitu, dan mengingkari kesyirikan. Ya, jadi masalah ini masalah yang sangat diselisihi, sangat ditentang gitu oleh Rasulullah SAW. Perkara ini di masa jahiliyah waktu itu, ketika awal dakwahnya beliau SAW adalah mengajak orang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam ibadah, dan mengingkari, melarang keras, ya, manusia untuk berbuat syirik, menyekutukan Allah dalam ibadah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada masa itu, ya, bersabda atau menyeru orang-orang, qulu la ilaha illallah tuflihu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak orang-orang Quraisy pada waktu itu, beliau berdakwah di pasar-pasar gitu. Kemudian pada waktu musim haji, beliau, ya, mengajak orang-orang dengan perkataan yang masyhur, qulu, katakanlah oleh kalian, la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung. Ini kata-kata ini, hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya. Dan kata-kata ini beliau sering beliau utarakan di perkumpulan orang-orang Quraisy, tatkala di pasar ada kesempatan, tatkala di Masjid Haram, ya, pada waktu itu, tatkala ada musim haji, beliau langsung mengatakan qulu la ilaha illallah tuflihu, katakanlah, ya, gitu, katakanlah oleh kalian la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahin kecuali Dia, kecuali Allah, niscaya kalian akan bahagia. Ini ketika disuruh untuk dakwah terang-terangan. Wa yaqul, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain, umirtu an uqatilan nasi hatta yaqulu la ilaha illallah, fa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Saya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi manusia sampai mereka, ya, mau mengatakan la ilaha illallah. Maka apabila mereka mau mengatakan, mengakui la ilaha illallah, terpelihara darah mereka dan juga harta-harta mereka. Maksudnya dilindungi, ya, darah-darah mereka enggak boleh tidak boleh dibunuh kecuali dengan hak, dan tidak boleh diambil hartanya karena sudah menjadi orang muslim. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi Nabi SAW memerangi kaum Quraisy dikarenakan mereka berbuat syirik, ya, menyekutukan Allah dalam ibadah. Di antara contohnya adalah mereka menjadikan wasilah antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Wasithah. Ya, berdoa kepada orang-orang salihin pada waktu itu. Dan apa? Orang-orang Quraisy pada waktu itu, ya, orang-orang jahiliyah, mereka keadaannya dalam keadaan apa, tenggelam, ya, di dalam kesyirikan dan apa namanya, banyak berbuat kesyirikan, kemudian juga perbuatan dosa dan yang lainnya, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka, ya, di rumah-rumah mereka, di perkumpulan mereka, ya, terutama di musim-musim haji, menyuruh mereka untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau pergi, ya, ya, ke sana kemari, maksudnya pergi beliau ke apa, ke tempat-tempat yang bisa didakwahi di sana banyak orang, majelis, terutama di musim haji. Beliau sallallahu alaihi wasallam pergi ke Taif untuk menyuruh manusia kepada tauhid. Ifradullah ta'ala bil ibadah, yaitu mentauhidkan Allah, mengesakan Allah dalam ibadah. Jadi mengajak manusia untuk mengesakan Allah di dalam ibadah. Karena ketika seseorang menjadikan wasilah di dalam berdoa, ya, maka setelah menyekutukan Allah dalam ibadah, dia menganggap bahwasanya mereka punya andil dalam apa alam semesta, bisa mengatur alam semesta. Ini menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiyah dan uluhiyah. Nah, inilah apa dakwah tauhid adalah dakwah permulaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan tauhid adalah asas, ya, pondasi, pondamen agama. Oleh karena itu wajib bagi setiap duat di sini, kan, setiap dai untuk memperhatikan masalah ini, masalah tentang tauhid dan melarang kesyirikan. Dan menjadikan dakwah tauhid adalah dakwah yang paling penting, ya, di dalam dakwahnya apa para dai duat yang harus diperhatikan gitu, paling pertama. Dan juga harus selalu disampaikan di dalam dakwah adalah dakwah tauhid. Karena dakwah tauhid adalah dakwahnya para rasul, dari mulai Nabi Nuh alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak manusia mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada para wali-wali, kepada orang-orang soleh atau yang lainnya. Wa hadza huwa dinu rasul, inilah agamanya para rasul semuanya, mengajak kepada tauhid dan melarang dari kesyirikan. Ini agamanya para rasul semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak, yang berhak diibadahin melainkan aku, maksudnya Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Surat yaitu Al-Anbiya ayat 25. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dalam surat An-Nahl ayat 36. Qala Allah taala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat. Ya, pada tiap-tiap umat ada utusan rasul untuk menyerukan, jadi dakwahnya rasul untuk menyerukan kepada umatnya pada waktu itu, sembahlah Allah saja, kan ini. Ya, ani'budullah, sembahlah Allah saja, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Ya, taghut adalah sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala adalah taghut. Nah, inilah manhaj para rasul alaihi musallatu wasalam di dalam berdakwah, yaitu mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah saja dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu perbuatan syirik. Sedangkan syariat yang lainnya adalah sebagai pelengkap, ya, mengikuti tauhid sebagai penyempurna tauhid. Syariat yang lain seperti ibadah solat, haji, umrah, amal soleh yang lain itu sebagai penyempurna tauhid. Tapi yang pokok adalah yaitu tauhidullah taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak akan menerima amal-amal kecuali yang hanya ikhlas murni, ya, mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada kesyirikan di dalamnya. Dan juga diharuskan amal itu sesuai dengan contoh Nabi SAW. Amal itu di samping ikhlas juga harus sesuai dengan apa yang Allah syariatkan kepada Nabi SAW. فَلِلَّهِ لَا يَقْبَلُ الْعَمَلَ الَّذِي فِيهِ بِدْعَةٌ. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amal yang ada di dalamnya kebid'ahan, dan juga tidak akan menerima amal yang ada di dalamnya kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 110, Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'mal 'amalan shaliha wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal-amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Jadi di sini ada yang harus diingat, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amal seseorang yang di dalamnya ada kebid'ahan, bid'ah menyelisih sunnah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amal yang di dalamnya bercampur dengan kesyirikan. Jadi amal itu harus yang murni ikhlas dan juga al-mutaba'ah, mengikuti contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini syarat sahnya amal kan? Ada dua. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman ya, dalam surat An-Nisa ayat 36 ya, melarang berbuat syirik dalam ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah saja. Ini ikhlas, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi, dalam masalah ibadah ya, ibadah tidak hanya tidak hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga ibadah harus murni dari kesyirikan, begitu. Ya, dikarenakan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan diterima apabila dicampur dengan kesyirikan. Jadi contohnya apabila ya, seseorang contohnya berdoa ya kepada Allah, tetapi dengan wasilah tadi kan, perantara kepada para wali atau orang soleh di kuburan, meskipun tujuannya berdoa kepada Allah tapi bercampur dengan kesyirikan, begitu maksudnya, maka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti seorang ya menyembelih dengan atas nama Allah, tetapi sembelihannya itu disembelih di dekat kuburan para wali misalkan ya, atau untuk acara misalkan acara pesta laut atau pesta bumi, nadrang ya, bahasa kita, maka itu kesyirikan meskipun dengan menyebut nama Allah ketika disembelih, maka sembelihannya haram dan perbuatannya adalah kesyirikan. Jadi Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amal yang murni ya, ikhlas ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan amal yang tidak bercampur dengan kesyirikan. Juga dalam beribadah kita harus mengingkari tagut. Ya, bukan hanya beribadah kepada Allah saja, tapi mengingkari tagut-tagut, meniadakan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah keimanan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua hal itu harus ada dalam ibadah. Penetapan dan peniadaan. Itu sudah diletakkan dalam kalimat la ilaha illallah. La ilaha meniadakan, illallah menetapkan. Makanya dalam tauhid harus ada dua hal itu, Pak. Enggak cukup orang itu beribadah-beribadah tapi tidak meniadakan, menafikan apa sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu belum muwahhid, belum orang yang bertauhid. Dalam ayat yang mulia ini kan, famay yakfur bi tauhid. Barang siapa yang ingkar kepada tauhid, ini semakna dengan kalimat la ilaha, meniadakan sesembahan selain Allah. Wa yu'min billahi, dan beriman kepada Allah, ini semakna dengan illallah. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha. Maka sungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Apa tali yang kuat ini? Yaitu kalimat la ilaha illallah. Tadi kan syaratnya adalah kufur kepada tagut, la ilaha, wa yu'min billah, beriman kepada Allah, illallah. Maka dia telah berpegang teguh kepada tali yang amat kuat, yang kokoh, yaitu kalimat la ilaha illallah. Wadahwa makna la ilaha illallah. Nah, inilah makna kalimat la ilaha illallah. Fahiyah apa? Mukawinah minan nafi wa isbat. Kalimat la ilaha illallah terkandung di dalamnya peniadaan dan penetapan. Inilah rukunnya. Rukun la ilaha illallah ada dua, yaitu peniadaan dengan kalimat la ilaha dan penetapan dengan illallah. Meniadakan kesyirikan, wa isbatu tauhid, dan menetapkan tauhid. La ilaha, tidak ada Tuhan, tidak ada sembahan. Ini ibtalul jami'i al-ma'budat, meniadakan seluruh sesembahan-sesembahan selain Allah. Illallah, kecuali hanya Allah yang berhak disembah. Ini isbat, menetapkan peribadatan hanya untuk Allah saja. Fallahu la yaqbalu minal a'mal illa ma kana khalisan liwajhihi. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amal kecuali yang hanya ikhlas atau murni mengharapkan wajahnya, maksudnya hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas. Dan tidak akan menerima amal yang ada di dalamnya kebidahan yang menyelisihi manhaj Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal tidak sesuai atau tidak pernah dikerjakan oleh kami, maksudnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amal itu tertolak, ya, hadis riwayat Imam Muslim dan Bukhari. Dalam riwayat lain, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang membuat-buat suatu amal yang bukan urusan agama kami, maksudnya tidak pernah dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka amal tersebut tertolak. Ya. Walidzalika qala ulama, oleh demikian ya, para ulama mengatakan bahwasanya amal tidak akan diterima kecuali dengan dua syarat. Syaratul awal, syarat yang pertama, yaitu al-ikhlasu lillahi azza wa jalla. Wa syaratu tsani al-mutaba'atu li rasuli sallallahu alaihi wasallam. Fa idza ikhtala ahadu syaratain lam yuqbal hadzal amal wa lam yakun amalan salihan. Jadi para ulama mengatakan ini ijma', ini sepakat, amal itu tidak akan diterima kecuali dengan dua syarat. Syarat yang pertama adalah ikhlas, ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua adalah, syarat yang pertama ini tauhid, maksudnya dalam masalah tauhid. Syarat yang kedua adalah mengikuti contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila salah satu syarat itu tidak ada, maka tidak akan diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak disebut amal soleh. Jika salah satu syarat itu tidak ada, hanya satu, hanya ikhlas, tapi tidak mutaba'ah, maka itu bukan amal soleh. Kemudian amalnya mutaba'ah tapi tidak ikhlas, maka itu amal, bukan amal soleh. Amal soleh adalah amal yang dikerjakan ikhlas karena Allah, ditujukan kepada Allah saja, dan juga mengikuti contoh Nabi SAW, itulah amal soleh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya seorang hamba yang menganggap baik, ya, peribadatan kepada berhala atau kepada wali-wali, kepada pohon-pohon, batu-batu atau kuburan, dan tidak beribadah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan peribadatannya tidak disandarkan di atas sunnah, di atas kitab wa sunnah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi peribadatan itu bersandarkan kepada istihsan, yaitu apa, menganggap baik dengan perasaan, ya, dan mengikuti hawa nafsunya, gitu ya. Jadi suatu peribadatan yang tidak didasari Alkitab wa sunnah dan menganggap baik dengan perasaannya, hawa nafsunya, ya, sehingga menyelisih kitab wa sunnah, maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dalam Al-Qur'an, sungguh orang itu telah diharamkan masuk surga dan tempatnya adalah di neraka. Di barang siapa yang peribadatan, membuat sebuah ibadah yang di mana dasarnya adalah perasaan, menganggap baik, enggak masalah ini baik, ataupun juga hawa nafsu dasarnya, sehingga akibatnya menyelisih Alkitab wa sunnah, di antaranya ini masalah wasilah. Mereka, ya, orang kuburiyun, mereka yang menyembah kubur, menganggap baik masalah ini. Kalau ditanya itu bukan kesyirikan, enggak masalah. Ziarah kubur kok dilarang? Nah, makanya Dawatul Wahabi melarang orang ziarah kubur, katanya gitu kan, fitnahnya itu akhirnya. Bukan ziarah kuburnya yang dilarang, tapi yang dilarangnya adalah ketika meminta-minta di kuburan. Kalau ziarah kuburnya disyariatkan, karena ziarah kubur ada dua, ada ziarah kubur syar'i, ada ziarah kubur mubtadi, yaitu bid'ah. Ziarah kubur yang syar'i ya jelas, yaitu untuk mengingat kematian, mendoakan orang yang dalam kuburan. Sedangkan ziarah yang bid'ah ya, yaitu ziarah di antaranya ini memohon atau berdoa kepada orang yang telah mati, kemudian menetapkan hari-harinya untuk ziarah, kemudian dijadikan kuburan sebagai id yang senantiasa berulang-ulang diziarahi, dan menetapkan kuburan-kuburannya, ya, menetapkan kuburan wali, yang ini bid'ah. Ya, tidak boleh menetapkan ziarah kuburannya, tempatnya, waktunya tidak ada dalam sudah tidak ada. Tidak dikhususkan waktunya hari Jumat, tidak ada. Ketika Idul Fitri tidak ada. Ya, itu namanya ziarah bid'ah. Sedangkan ziarah yang syar'i ada. Kapan saja, mau malam hari silakan, siang hari, pagi hari, kapan saja, hari Jumat atau Ramadan atau kapan, hari Senin. Intinya tidak ditentukan waktunya. Jadi intinya siapa saja yang menganggap baik ya dalam masalah kesyirikan, tentunya wasilah tadi, menjadikan wasilah ketika berdoa antara Allah dengan hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala telah haramkan baginya surga dan tempat duduknya adalah neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu ma yusyrik billahi faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Surat Al-Maidah ayat 72. Sesungguhnya orang-orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, yang mengambil wasilah dalam ibadah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah di neraka. Jadi maksudnya dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang musyrikin, orang yang berbuat syirik abadian, ya, selama-lamanya, melarang selama-lamanya masuk ke dalam surga. Fasyirku mamnu min dukhulil jannah, ya, maka kesyirikan itu melarang seseorang terhalangnya seorang masuk ke dalam surga selama-lamanya, maka tidak ada harapan baginya untuk masuk ke dalam surga, dan tempat abadinya, tempat tinggal yang abadi adalah di neraka baginya. Ya, inilah siksaan atau hukuman bagi yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Meskipun mereka mengatakan bahwasanya mereka tidak berbuat syirik. Ya, dan mereka mengatakan bahwasanya kami beribadah ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kami membuat wasilah ya antara Allah dengan hambanya dengan berdoa kepada wali-wali Allah. Dia mengatakan supaya mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, meskipun itu yang diucapkan, tetap itu adalah kesyirikan. Di mana ucapan orang-orang Quraisy juga sama ketika itu. Ketika dilarang kesyirikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mengatakan kami tidak berbuat syirik, tapi kami menyembah mereka melainkan untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, menceritakan tentang perkataan mereka, orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrik, dalam surat Az-Zumar ayat 3. Qala Allah taala, ya, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Kami tidak menyembah mereka. Nah, ketika diingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, jangan kalian menyekutukan Allah dalam ibadah, maka mereka membantah, kami tidak menyembah mereka. Nah, itu kan, melainkan supaya kami mendekatkan supaya mereka, ya, berhala itu, orang-orang soleh itu, mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, tidak menganggap syirik begitu. Maka sama seperti orang-orang kuburiyun yang menyembah kuburan, kami tidak menyembah mereka, tapi kami menjadikan mereka wasilah supaya mendekatkan kami, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang demikian, ya, orang-orang yang demikian apabila meninggal dunia, mati, dalam keadaan seperti itu dan tidak sempat bertobat kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan haramkan baginya surga dan menjadikan neraka tempat tinggalnya yang abadi, abada, ya abada, khalidina fiha abada, ya selama-lamanya tempat tinggalnya di neraka. Maka orang-orang, ya di sini, falladhi yuridu li nafsihi an-najah yantabih lihada, maka orang-orang yang ingin selamat nanti di akhirat maka harus memperhatikan masalah ini, begitu ya. Maka jangan sampai ada perkara jahiliyah yang masih melekat di dalam dirinya, di antaranya adalah masalah apa, perkara menjadikan wasilah perantara ya di antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Kemudian perkataan mu'alif rahimallahu taala mengatakan masalah ini adalah masalah yang di mana manusia terpecah menjadi dua kelompok, yaitu muslim dan kafir. Maksudnya adalah perkara ini menjadikan manusia ada yang bertauhid, nilai orang Islam yang beriman, dan ada yang musyrik karena perbuatan syiriknya. Kelompok atau orang-orang yang membenarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepadanya dan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, haula'il mu'minin, mereka inilah orang-orang yang beriman, ini kelompok yang pertama. Sedangkan kaum atau kelompok orang-orang yang melisihi beliau sallallahu alaihi wasallam dan tetap dalam kesyirikannya, tetap dalam peribadatannya, menyekutukan Allah dalam beribadah, dan mereka mengikuti bapak-bapak mereka di dalam beribadah, ta'asub kepada nenek moyang, begitu, melestarikan budaya nenek moyang mereka dalam kesyirikan, mereka inilah adalah orang-orang yang kufar, orang-orang yang kafir, dan bahkan mereka adalah kelompok yang memerangi atau menghalangi dakwahnya Rasulullah SAW, dan mereka menginginkan untuk tetap di dalam agama nenek moyang mereka. Jadi mereka tidak mau apa merubah agama nenek moyang mereka yang penuh dengan kesyirikan. Inilah penyakitnya ya, orang-orang yang berbuat syirik, mereka melestarikan budaya nenek moyang yang di mana penuh dengan kesyirikan. Dari dulu umat-umat para rasul ya, dari dulu penyakitnya ketika diajak untuk bertauhid, maka mereka akan menjawab, ini sudah dari dulu, ini sudah dikerjakan oleh bapak-bapak kami, nenek moyang kami, ini sudah budaya, begitu, gak bisa ditinggalkan. Ini percis, ini ucapannya umat-umat terdahulu dari zaman Nabi Nuh alaihissalam sampai zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika diajak untuk bertauhid, jawabannya sama, ini sudah dari dulu, bapak-bapak kami mengerjakannya, maka apakah salah nenek moyang kami? Ya, kalau di kita sekarang ini sudah budaya, ini sudah adat istiadat, enggak bisa ditinggalkan. Ini sama perkataannya seperti perkataan para umat-umat terdahulu yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya orang Quraisy. Ketika diajak bertauhid, maka mereka akan mengatakan, "Inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun." Dan sungguhnya kami mendapati bahwa bapak kami menganut suatu agama, ya. Dan sungguhnya kami adalah pengikut-pengikut jejak-jejak mereka, katanya. Itu ucapannya. Ya Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam surat Az-Zukhruf ayat 23 tentang ucapan umat-umat yang menyelisihi Rasul, yang mereka fanatik kepada nenek moyang begitu dalam beragama. Dalam surat Az-Zukhruf ayat 23 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhir illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala atharihim muqtadun." Dan demikianlah kami tidaklah mengutus sebelum kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang pemberi peringatan, seorang rasul dalam suatu negeri, melainkan orang-orang yang hidup mewah. Biasanya orang hidup yang mewah yang menentang Rasul. Di negeri itu akan berkata, "Inna wajadana aba'ana ala ummati ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun." Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami, nenek moyang kami menganut suatu agama, ya adat istiadat begitu. Dan sungguhnya kami adalah pengikut jejak-jejak mereka. Jadi mereka menghendaki untuk tetap berbuat kesyirikan, mengikuti nenek moyang mereka. Dan juga perkataan kaum Nabi Nuh alaihissalam ketika diajak oleh Nuh alaihissalam untuk bertauhid, mentauhidkan Allah dalam ibadah. Apa ucapannya? Persis seperti ucapan orang Quraisy jahiliyah. Atanhana an'budu ma ya'budu abauna. Apakah kamu wahai Nuh melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Inilah ucapan-ucapan atau hujah-hujah mereka, ya, orang-orang musyrik. Ya, mereka bertamasuk, mereka berpegang teguh dengan peninggalan bapak-bapak mereka, nenek moyang mereka di dalam peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jadi ucapan itu adalah ucapan daripada orang-orang terdahulu, ya. Ketika diingatkan ini sudah ada, sudah budaya. Ini ucapannya umat-umat terdahulu yang memusuhi para rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dengan dengan masalah ini, perkara ini, ya, terjadilah permusuhan disebabkan masalah ini, maksudnya perkara ini terjadi permusuhan antara kaum mukminin, orang-orang muwahhid, orang-orang bertauhid dengan orang-orang musyrik. Antara orang mukmin dengan orang-orang kufar terjadi permusuhan, ya, dalam masalah ini, ya, masalah apa? Kesyirikan, khususnya dalam masalah wasilah, memohon apa, mengambil wasilah dalam ibadah. Maka wajib bagi setiap mukmin untuk memusuhi orang-orang kufar. Tidak boleh saling mencintai. Ya, tidak boleh orang mukmin, orang Islam mencintai orang kufar. Meskipun mereka itu adalah kerabat yang terdekat. Ya, maka orang-orang muwahhid itu, orang bertauhid, tidak boleh mencintai orang-orang musyrik. Tidak boleh orang mukmin mencintai orang-orang kafir, meskipun mereka adalah manusia yang paling yang paling dekat dalam kekerabatan. Meskipun bapak-bapak mereka, meskipun anak-anak mereka, ya, meskipun keluarga, meskipun kerabat yang dekat gitu. Kalau mereka kufar, mereka kafir, mereka musyrik, maka tidak boleh saling berkasih sayang, saling mencintai. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surat Al-Mujadilah ayat 22. Dia melarang orang-orang beriman untuk saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menyumusuhi Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang musyrik, orang-orang kufar. Qala Allah taala, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu." Kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat dan hari akhir saling berkasih sayang, saling mencintai dengan orang-orang yang menentang Allah, ya, orang kufar, orang musyrik, dan menentang Rasulnya. Walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum, sekalipun orang-orang itu, ya, orang-orang itu adalah bapak-bapak mereka atau anak-anak mereka atau saudara-saudara mereka ataupun keluarga mereka yang paling dekat, ya, ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhim min, mereka itulah yang Allah telah menanamkan keimanan, ya. Jadi mereka itulah orang-orang yang memusuhi orang-orang kufar, meskipun bapaknya, anaknya, itu mereka yang betul-betul beriman dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan Allah memberi pertolongan kepadanya, ya, dengan dikuatkan dengan ruh, yaitu ruh di sini adalah dengan dengan keimanan yang kuat, dan juga ditafsirkan dengan Jibril alaihissalam. Jadi mereka dikuatkan, ya, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir, ruh di sini adalah yaitu Jibril alaihissalam yang membantu, ya, kaum mukminin pada waktu itu dalam peperangan. Maka diharuskan orang-orang beriman itu hanya loyalitas, ya, loyalitas kepada orang-orang yang beriman lagi, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala mencintai rasulnya dan mencintai orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasulnya, dan wajib berlepas diri dari orang-orang kufar, jadi orang-orang kafir, berlepas diri dari kesyirikan dan dari orang-orang yang musyrik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4, qala Allahu ta'ala kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abada hatta tu'minu billahi wahdah. Kami ingkari kekafiran, kami ingkari kekafiranmu, ini berlepas diri, dan telah nyata antara kami dan kamu, ini orang kufar, permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Ya, ini jadi orang Islam labuda, ini harus, ya wajib saling mencintai itu kepada orang-orang beriman, mencintai karena Allah, ya, ya kepada orang beriman, orang-orang Islam, dan wajib berlepas diri, ya, bermusuhan kepada, dengan orang-orang kufar, orang kafir dan orang musyrik. Sehingga itulah orang-orang apa yang sempurna keimanannya. Nah, inilah milah Ibrahim alaihissalam. Inilah milahnya atau jalannya Ibrahim alaihissalam, yaitu saling mencintai sesama orang beriman, loyalitas sesama orang beriman, dan berlepas diri bermusuhan dengan orang-orang kufar. Adapun orang-orang ya yang menyeru, ya zaman sekarang katanya, adapun orang-orang yang zaman sekarang dai-dai atau ulama yang menyeru apa namanya ini al-hiwar, dialog antara agama, namanya lintas agama kalau bahasa kita liberal, bahwasanya mereka mengatakan bahwasanya semua agama itu sama, agama samawi, agama dari langit, ya. Bahkan mereka sangat keterlaluan, sebagian mereka ada dai-dai ya yang mengatakan bahwasanya jangan mengkafirkan orang Yahudi, jangan mengkafirkan orang Nasrani. Nah, sungguhnya perkataan mereka itu adalah menyelisihi apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyelisihi apa-apa yang di dalam Al-Qur'an. Jadi orang-orang yang berusaha untuk hiwar, apa dialog mendekatkan berbagai agama, yaitu lintas agama, ini menyelisihi manhaj Rasul SAW dalam dakwah, dalam agama, juga jelas menyelisihi yang ada dalam Al-Quran dan menyelisihi milahnya Ibrahim AS, di mana kita diperintahkan untuk mengikuti milah Ibrahim. Yang tadi surat Al-Mumtahanah ayat 4, ini ucapan Ibrahim alaihissalam kepada kaumnya, kami ingkari kekafiranmu, kami berlepas diri dari kekufuranmu, begitu. Dan telah nyata antara kami dan kamu, kami di sini adalah Ibrahim dan kaumnya dan apa pengikutnya, dan kamu di sini adalah orang-orang kufar, ya. Dan nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Ini al-baro'ah, ya, dari kesyirikan dan kekufuran. Jadi orang-orang yang mengajak taqarrub, al-hiwar, dialog, mendekatkan agama dan mengatakan agama itu semuanya sama, ya, tujuannya kepada Allah, meskipun jalannya berbeda-beda, ya, ini menyelisih manhajnya para rasul semuanya, bahkan menyelisih Al-Quran tadi sudah jelas. Dan kita disuruh untuk mengikuti milah Ibrahim alaihissalam, yaitu berlepas diri dari kesyirikan dan hanya loyalitas, saling mencintai di atas ketauhidan, mencintai orang-orang beriman saja dan memusuhi apa orang-orang yang kufar dan orang-orang musyrik. Ini milahnya Ibrahim. Maka kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti milahnya Ibrahim alaihissalam. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 23. Ini dalam surat At-Taubah ayat 23. Jadi perintah kepada kita supaya mengikuti milahnya Ibrahim alaihissalam. Qala Allah taala, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya. Inistahabbul kufra 'alal iman wa may yatawallahum minkum fa ulaika humudz dzalimun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapak dan saudara-saudaramu pemimpin-pemimpinmu, maksudnya di sini aulia, sebagai penolongmu, saling berkasih sayang gitu. Jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan, dan siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pemimpin-pemimpinmu yang loyalitas kepadanya begitu, saling mencintai kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim. Jadi mereka para duat-duat yang sesat, dolal ya, mengatakan orang Yahudi, orang Nasrani, ahlul kitab, ahlul iman. Jadi orang Yahudi, orang Nasrani itu adalah ahlul kitab dan juga orang beriman. Naudzubillah. Dan mengatakan semua agama itu di sisi Allah sama. Jadi akhirnya meniadakan apa? Di sini permusuhan. Dan akhirnya apa? Mencabut wala wal bara dari kaum muslimin istinya. Jadi tidak ada sedikit pun al wala wal bara. Jadi mencintai orang-orang kufar. Bahkan mereka mengatakan janganlah mengkafirkan orang Yahudi dan Nasrani. Ya, ini lebih fatal lagi, lebih berbahaya ucapannya. Ya. Jadi saling menolonglah satu sama lain dengan mereka. Ini ucapan mereka. Intinya lintas agama itu adalah sesat, menyesatkan, yang mendekatkan berbagai agama, yang mengatakan agama itu sama semuanya. Nah, ini adalah ada perbuatan yang menyimpang. Nah, sekarang dakwah demikian katanya ini mulai menyebar di berbagai negeri. Dakwah demikian lintas agama di berbagai negeri, negeri Arab ataupun negeri Ajam, bahkan sampai negeri kita. Jadi negeri kita itu belakangan. Jadi sudah muncul di negeri Arab. Di sini Syekh Al-Fauzan mengingatkan, maksudnya dakwah itu sudah muncul di mana-mana. Ya, menyamakan berbagai agama, khususnya tiga agama ini, Nasrani, Yahudi dan Islam. Jangan di apa namanya? Jangan diperdebatkan begitu. Sudah semuanya sama begitu. Saling menolong dengan mereka. Saling berkasih sayang dengan mereka begitu. Nah, ini adalah dai-dai yang berbahaya katanya. Ya, ini lintas agama liberal. Nah, ini menghabisi, meniadakan intinya al-wala wal bara antara orang iman, orang beriman dengan orang-orang kufar. Sedangkan al-wala wal bara itu adalah prinsip akidah, ingat. Jadi loyalitas kepada orang beriman dan bermusuhan dengan orang-orang kafir, ini adalah masalah akidah, bukan masalah cabang. Makanya para ulama meletakkan babnya al-wala wal bara, loyalitas dan berlepas diri, dalam kitab tauhid. Dari dulu enggak diletakkan di kitab fikih, enggak ada. Kalau bukalah kitab fikih dari bab thaharah sampai muamalah, enggak ada membahas wala wal bara. Semuanya disimpan di dalam kitab tauhid. Karena ini masalah akidah, berhubungan dengan akidah. Kalau sudah tidak ada wala wal bara, akhirnya menyamakan semua agama dan hasilnya adalah kekufuran, keluar daripada Islam. Naudzubillah. Ya. Jadi setiap orang yang beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, setiap orang yang tidak beriman, maksudnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak mengimani Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah orang kufar, orang kafir. Meskipun mereka itu kitabian atau ghairu kitabi, meskipun mereka itu ahlul kitab ataupun bukan ahlul kitab, tetap siapa saja yang tidak beriman kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang kufar. Dikarenakan setelah diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun yang leluasa, ya, tidak ada seorang pun leluasa untuk mencari agama selain agama Islam, kecuali dia harus beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang dia tidak beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia orang kafir. Boleh Yahud, wan Nasara, maka orang Yahudi, orang Nasara, orang Kristen tidak beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka adalah orang kafir. Sudah, ini titik. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Walladhi nafsi Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun aw nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Demi jiwaku, demi jiwa Muhammad yang ada di genggamannya, tidaklah seorang pun dari umat ini yang mendengar tentang aku, tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi, baik dari kalangan Yahudi ataupun Nasrani, kemudian mereka mati dan tidak beriman dengan apa yang aku diutus dengannya, maksudnya tidak beriman kepada Rasul dan kepada Al-Quran, kecuali dia adalah para penduduk neraka. Ya, dia adalah calon para penghuni neraka. Ya, sudah divonis. Makanya siapa saja selain orang Islam yang mati dalam kekufuran, pasti dia itu ashabun nar, sudah jelas. Ya, jangan mengatakan ya mungkin dia nanti akan masuk surga, tidak. Kecuali orang Islam yang dia pendosa besar. Ya, maka kita katakan semoga Allah mengampuni dosanya dan semoga Allah menjadikan dia ahlul jannah, harapan. Tapi kalau orang selain Islam, pasti dia ashabun nar. Jadi jelas, siapa saja, baik orang Yahudi Nasrani ataupun selain mereka yang mendengar tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mati, tidak sempat beriman kepada risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah para penghuni neraka. Nah, ini ya hadis riwayat Imam Muslim. Jadi setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun leluasa untuk keluar dari milahnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai jika seandainya Musa alaihi salam dan Isa itu hidup, maka tidak ada leluasa bagi Musa dan Isa ya keluar daripada milahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, wallahu law kana akhi Musa, apa akhi Musa hayyan ma wasi'uhu illa ittiba'i. Demi Allah, sungguhnya apa seandainya jika saudara saya, saudaraku Musa hidup pada masa ini, maka tidak ada keluasan, dia tidak ada keluasan kecuali harus mengikutiku. Ya, jika seandainya Musa alaihissalam dan Isa itu hidup, maka tidak ada keluasan keluar daripada milahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali harus mengikuti milahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada agama yang sahih kecuali hanya agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Maka orang yang mengajak persamaan agama ini adalah dakwah batilah, dakwah yang batil. Tetapi pada hari ini ya, mereka mengadakan muktamar katanya, dan juga mengadakan semacam apa namanya, nadwah ini acara pertemuan gitu, besar-besaran, sampai mereka berinfak untuk dakwah ini dengan harta yang banyak ya, untuk mengajak manusia at-taqarrub, mendekatkan berbagai agama. Naudzubillah ya, terjadi hiwar lintas agama gitu, dialog subhanallah, ini kata-kata Syekh Masuci Allah, hiwar bainal iman wal kufar, dialog antara iman dengan kekufaran. Kalau dialog di sini dialog untuk dialog mengajak, ini boleh ya, debat. Tapi kalau dialog untuk mendekatkan, ini adalah hiwar yang diharamkan. Duduk bersama, doa bersama ya, saling apa namanya mendukung ya kesyirikan mereka, kekafiran mereka, ini adalah hiwar yang diharamkan. Jadi tidak mungkin antara syirik dan tauhid itu bercampur. Tidak mungkin antara musuh-musuh Allah dengan wali-wali Allah itu bergabung abadan selamanya. Makanya tidak akan bergabung antara keimanan dengan kekufuran, tidak akan bergabung antara ketauhidan dengan kesyirikan. Sama halnya dengan orang yang mengajak kepada taqarrub, yaitu mendekatkan antara Sunni dengan Syiah, tidak akan sama itu antara minyak dengan air, selamanya enggak akan campur antara Syiah dengan Sunni, karena udah berbeda dalam usul, ingat ya. Jadi enggak mungkin, itu mustahil kata ahlu sunnah, enggak mungkin ahlu sunnah bisa untuk gabung dengan Sunni dengan Syiah sampai hari kiamat, karena mereka sudah kufur ya, orang-orang Syiah Rafidhah khususnya. Sedangkan Sunni adalah orang-orang yang muwahhid, jadi tidak mungkin bercampur adalah ketauhidan dengan kesyirikan. Wallahu alam bisawab. Ya, sampai di sini kita cukupkan tentang perkara jahiliyah yang pertama, yaitu berdoa kepada wali-wali atau orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia, atau menjadikan wasilah antara Allah Subhanahu wa taala dengan hamba-Nya di dalam berdoa atau beribadah. Ini adalah perbuatan syirik dan ini adalah perkara jahiliyah. Wallahu alam bisawab. Ya, di sini. Iya, dicukupkan. Iya, yes. Misalnya dia seorang muslim, tapi dia meyakini adanya wasilah itu. Itu apakah dia akan selama-lamanya juga di neraka atau dia akan tetap? Iya. Iya. Kalau dia karena wasilah sudah kita bahas, wasilah ada dua ya, ada wasilah syar'iyah, ada wasilah bid'iyah, syirkiyah. Kalau dia meyakini wasilah tentang yang syar'i, enggak masalah. Ini orang yang benar. Ada tiga kan wasilah sudah kita bahas, wasilah dengan nama-nama Allah, sifat-sifatnya, dengan apa amal soleh dan dengan orang soleh yang masih hidup, minta didoakan gitu kan. Sedangkan wasilah yang syirkiyah, maka di sini kata-kata syekh kan di sini, barang siapa yang dia mengerjakannya kan fa'ala di sini, dan dah wa istihsan dan menganggap baik perbuatan itu, yaitu apa, mengikuti hawa nafsunya, mengikuti perasaannya, maka di sini kata-katanya kan faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wan nar. Jadi barang siapa yang menganggap baik perbuatan itu dan apa namanya membolehkan perbuatan itu, maka sungguh dia diharamkan baginya surga dan tempatnya di neraka. Ya, karena kenapa? Karena menyelisihi Alkitab wa Sunnah dan diancam dengan demikian. Ya, Allah alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.